Selamat sore Bapak Anto. Sore. Ya, silakan Pak Anto. Mau ngasih komen nih. Iya. Ya, nggak semua jabatan mungkin ya. Mungkin ada jabatan-jabatan yang khusus boleh, tapi nggak semua jabatan bisa dirangkap. Karena kalau menurut saya sih sebagian juga ya nggak bisa lah untuk dobel-dobel gitu ya, ada keterbatasan gitu. Makasih. Terima kasih kembali Pak Anto. Silakan yang lainnya. Pak Kardiman, selamat sore. Sore. Ya, silakan Bapak. Itu Pak, Ibu, itu pendapat pribadi. Itu kan untuk kepentingan pribadi, pendapatnya begitu. Itu kan untuk umumnya kan nggak boleh tuh. Terima kasih. Terima kasih kembali.